sampai hatimu. Begitu tega di depan mataku, kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu, rela ditukar rupiah. Hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta. Hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu, rela ditukar rupiah.